أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا كتاب الرسول الله ولا بدر يا لا بد يا tidak ada keterangan, ya. Saya tidak mengetahui adanya keterangan mana yang lebih afdol. Jadi siapa yang lebih dulu, ya. Yang penting tidak boleh membiarkan adanya hak, ya. Tidak boleh atlah dalam saf, walaupun sedikit. Walaupun satu jari, walaupun satu sen. Jadi betul-betul harus lurus dan rak. Iya, rapatkan. Iya. Jadi ada anak kecil di situ, kemudian namanya anak kecil ya, dia lari. Maka rapatkan. Ya. Semua, ya. Hanya tidak wajib, Artinya tidak harus khutbatul hajah. Maka dengan Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in boleh, ya. Memakai khutbatul hajah tentu lebih baik, karena yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana terus menerus dengan innalhamdalillah tidak pernah ganti-ganti? Syekh Bakar Abu Zaid, belum lama ini meninggal, katakan tidak, ya, tidak benar. Tetapi pendapat ini tertolak dengan beberapa dalil bahwa satu, Nabi dalam beberapa dalam riwayat-riwayat yang ada tidak pernah mencontohkan dengan lafaz lain. Gitu. Yang ada yang mengatakan tidak. Maka ketika seseorang mengalih khutbahnya selalu dengan inna alhamdulillah tidak ganti-ganti, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Ya. Gimana mencontoh Nabi terus-terus dikatakan bid'ah? Tentu tidak tepat. Gitu ya. Kecuali kalau ada contoh lain. Ya. Gimana tidak ada contoh lain. Dan mencontohkan wabihi nasta'in. Tidak ada. Terus inna alhamdulillah. Tetapi inna alhamdulillah ini tidak wajib. Karena semata-mata perbuatan Nabi tidak menjadikan hal itu wajib. Yang menjadikan wajib adalah ucapan Nabi. Semata-mata perbuatan Nabi tidak menjadikan hal itu wajib. Bisa, bisa. Karena khutbah pertama dengan khutbah kedua ini sama khutbah. Sama khutbah, maka disebut khutbah ini. Dua khutbah. Maka yang sama dengan yang kedua sama-sama inal dari itu enggak masalah. Iya. Semua mahram saudara, bibi, paman, ponakan, ini tiga macam. Ya. Sebapak, seibu, sebapak aja, seibu saja. Nah, tiga-tiganya disebut saudara. Saya punya abang, sebapak ibu, itu saudara saya. Saya punya abang, sebapak lain ibu, itu saudara saya. Ya, seibu, enggak, sama-sama saudara. Dalam urusan kemahraman, enggak. Artinya sama saja. Hanya dalam urusan waris, nanti beda. Ya, atau dalam urusan silaturahim mana yang lebih didulukan. Maka begitu juga paman, bibi, ponakan. sebelum salat membaca Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahduru. Apakah dibolehkan? Tidak ada riwayat. Karena salat ini dari awal sampai akhir harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Karena ini perintah Nabi. Sallu kama ra'aituni salli. Salat kalian persis seperti cara Rasul. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti cara Nabi dari satu tentang. Ya. Ah, Nabi tidak pernah mengucapkan apapun sebelum takbir. Al-Ghazali dalam Ihya'nya menyukai bacaan qul rabbinnarajin nas agar terhindar dari waswas syaitan. Ini ra'yu. Ini pendapat, bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasulullah sahabat. Sementara tidak ada perintah Allah, perintah Rasul, contoh dari sahabat membaca apapun sebelum takbir. Penjelasannya bukan apa? Iya, maka itu jawabannya. Itu jawabannya bahwa membaca dalil adalah keseluruhan, bukan satu dalil disimpulkan, satu dalil disimpulkan. Maka jadilah rafidho, jadilah mu'tazila, jadilah jahmiyah, jadilah jabariyah. Kalau baca satu dalil disimpulkan, ya, orang saja membaca satu dalil. Ketika Musa minta kepada Allah, Rabbi arini, ya Allah tampakkan dirimu kepadaku. Apa jawab Allah? Lan tarani, engkau tidak akan bisa lihat aku. Satu dalil ini kan oleh orang mu'tazila. Bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat, kapanpun sampai surga Allah tidak akan bisa dilihat. Nah, mu'tazilah dengan satu dalil. Dalil-dalil lain, wujuhu yawma izin nazirah ilabbiha nazirah, tidak dibaca, tidak dibukti, ditinggalkan. Bahwa hari itu mereka, orang-orang mukmin surga, wajah berseri-seri melihat Allah. Sabda Nabi, kalian kelak nanti bisa akan bisa melihat wajah Allah. Bagaimana kalian melihat bulan purnama? Tidak menyilaukan, tidak berdesak-desakan, tidak dibawa. Oleh karena itu, dalil tadi bahwa pembunuh kekal neraka harus dihubungkan dengan dalil bahwa satu-satunya dosa yang menyebabkan orang kekal neraka hanya syirik, kubur. Ya. Maka kekal di lapas pembunuh kekal di neraka ini harus dipahami secara kaidah bahasa. Bahwa orang Arab ketika mengatakan puluhan tahun menyebutnya dengan kekal. Ya, kekal secara kaidah bahasa. Ini sekaligus menjawab subhat orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah karena mengatakan nikmatu bid'ah ini sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ketika Umar melihat salat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu imam setiap malam. Ya. Umar menunjuk Tamim Ad-Dari Ka'ab bin Malik. Ini yang dimaksud oleh Umar kaidah secara bahasa. Umar tidak melawan sabda di kulub bin asin dalal kulub dalal itu tidak. Karena masing-masing diletakkan di tempat masing-masing. Mohon dijelaskan pengertian berkah. Apakah orang yang berkah itu selalu cukupan dalam materi? Tidak. Sementara Rasulullah SAW dan sahabat Ridwanul Alaihim Jami'an dalam riwayat pernah berhutang malah seolah-olah hidupnya kekurangan. Iya, berkah tidak berarti dia kaya raya, berkecukupan, ya, jutawan dan seterusnya. Ya. Bahkan berapa banyak orang yang jutawan tapi hidupnya tidak berkah. Ya, dengan jutawan dia lebih jauh dari Allah, dia meninggalkan sholat, dia zina, dia korupsi. Tentu ini tidak berkah. Ya, jadi yang dimaksud dengan berkah adalah kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Ya. Jadi bukan hanya kebaikan akhirat, tapi kebaikan dunia. Maka orang yang bangun perdagangannya dan dikatakan di sini berkah, bisa dikatakan seperti ini. Karena Umar mengatakan, ya Nabi, kumpulkan makanan kita karena makanan kita tinggal sedikit. Dan berdoalah engkau semoga makanan ini berkah. Yang dimaksud oleh Umar, sedikit tapi cukup. Dan setelah dikumpulkan dari segunduk gitu ya, segunduk kecil, padahal orangnya ratusan. Kalau dimakan tentu habis. Lalu makanan yang segunduk itu, semua makanan tinggal itu, tidak kaya. Lalu seluruh sahabat yang punya wadah, masing-masing suruh mengambil makanan di gundukan itu sepenuh mungkin puasnya. Dan seluruh wadah penuh berisi, seluruh wadah yang bawa oleh pasukan itu berisi semua perutnya, itu gundukan tidak berkurang. Masih segunduk gitu. Nah, ini maksud berkah. Yang kecil, yang sedikit, jadi cukup. Ya, jadi kak, sekali lagi, bukan berarti harus kaya raya. Ya. Apakah mungkin hadis dari ulama ahli hadis seperti Al-Albani dilemahkan oleh ulama lain? Kalau yang dimaksud secara ilmiah mungkin. Salah itu. Ya, tapi secara ilmiah. Artinya yang membahas juga ahli ilmu. Ya, yang membahas adalah ahli ilmu. Ahli hadis pula. Ahli hadis berhadapan dengan ahli hadis. Ya, ahli tafsir berhadapan dengan ahli tafsir. Ya, ahli fikih berhadapan dengan ahli fikih. Itu ilmiah. Yang ilmiah ini ahli hadis dibantah oleh seorang tukang pijit. Ya, misalnya. Ya, dia baca hadis enggak sesuai dengan hawa nafsu tentang ilmu pijitnya, dia bantah. Tentu ini sangat tidak ilmiah. Ya, dibantah oleh seorang dokter. Oh, dia belajar tentang tubuh manusia, dia tidak pernah belajar ilmu riwayat. Kok membantah hal lain? Membantah Syekh Zainin, membantah Imam Bukhari, tentu ya ilmunya. Ya, hari ini terjadi. Seorang dokter, seorang psikiater, seorang ekonom, seorang psikus membantah hadis, membantah Imam Bukhari, membantah Imam Muslim. Dan ini sangat tidak ilmiah. Makmum mana jika imamnya suami, posisinya bagaimana? Sebelah kiri atau kanan? Ya, sebelah kanan hanya tidak melepet. Ya, tidak melepet. Ada jarak, berarti di belakang. Ya. Baru-baru ini ada salah satu firqah yang melakukan bedah buku kitab Rasul Mustaqim, penulisnya Lajnah Hasmi. Bagaimana sikap kita terhadap firqah tersebut yang mengatasnamakan Lajnah Hasmi? Kalau mengatasnamakan tentu semua, ya, barangkali semua firqah mengaku dirinya Al-Sunnah wal Jamaah. Tetapi seperti tadi, kulun yadda'i bilaila wal laila la tukirri. Semua mengaku benar, tetapi tidak semua pengakuan itu kemudian sesuai dengan hakikatnya. Ya, tentang Hasmi sebagaimana yang sampai ke kita bahwa mereka mengkafirkan penguasa, mereka mengkafirkan penguasa yang tidak melakukan cambuk, rajam, potong tangan, kita berarti negeri-negeri kafir. Maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak menyuruh kita, tidak mengajak kita untuk hijrah. Padahal kalau menurut berdasarkan sahih bahwa setiap kita hidup di negeri kafir, maka setiap kali itu pula kita wajib meninggalkan negeri itu. Maka jika seseorang hidup di negeri kafir lalu dia mengucapkan syahadat, maka dianjurkan untuk hijrah. Diwajibkan untuk meninggalkan negeri kafir itu untuk bergabung dengan kaum muslimin di satu tempat, yakni muslim Madinah, Mekah, ya waktu itu ya. Kalau tidak, maka Islamnya, tetapi dia berdosa dan dia tidak akan mendapatkan hak-hak Islam, artinya terlindungi dan seterusnya tidak, karena hidup di negeri. Seandainya kaum muslimin menyerang negeri kafir itu dan dia ikut terserang, ikut terkena par tombak, peluru dan seterusnya, maka jangan disalahkan. Gitu, karena dia memang hidup di negeri seperti itu. Maka tidak berhadapan mereka bahwa Indonesia ini negeri kafir. Hanya semata-mata Indonesia tidak menerapkan potong tangan, sambuk, rajam, gitu. Mereka kan titik beratnya itu. Seolah mereka mengatakan apapun negeri itu ketika dia menerapkan kisah pertangan cambuk berarti negeri muslim. Sekarang begini, apakah tertutup kemungkinan bahwa Jepang pada satu ketika, Jepang ya, negeri kafir jelas kita selesai, menerapkan hukum potong tangan. Misalnya, setelah Jepang mempelajari, ternyata hukum potong tangan ini bang, orang-orang jadi kapok. cambuk dan rajam juga, hebat juga. Apa terus kita katakan bahwa orang jadi negeri muslim kerasan potong tangan, cambuk, rajam? Tentu tidak. Ya, maka titik berat mereka bahwa hukum negeri Islam itu negeri yang menerapkan potong tangan, cambuk, pisau, ini kecil sekali. Bagaimana ucapan Ibnu Taimiyah bahwa al-hudud far'un min furu'i syariah. Yang namanya hudud itu pengangan, cambuk, kisot dan seterusnya, ini satu cabang di antara cabang syariat yang sangat besar. Syariat ini besar sekali. Ada akidah, ada tauhid, ada muamalah, ada ibadah, di antaranya potong tangan, cambuk, raja, bukan khususnya penyebab satu negeri dikatakan negeri Islam. Gitu ya. Dan jika dikatakan negeri Islam, apa yang dimaksud negerinya apa orangnya? Nah, ini kadang-kadang mereka lupa. Sebut negeri muslim, itu yang negerinya apa orangnya? Jadi, yang muslim, yang kafir, yang munafik, itu orang apa benda? Tentu jawabnya orang. Bagaimana kan, ini sandal kafir nih, kafir nih. Ini sarung muslim nih. Ini baju kafir. Enggak, seperti yang kafir, muslim, munafik itu orang. Berarti kalau mereka mengatakan Indonesia ini negeri kafir, berarti bukan tanahnya, bukan airnya, bukan negaranya, jadi orangnya, kan gitu. Kan gak ada negeri yang jadi kafir itu enggak. Kan negeri itu, tanah air itu benda. Namanya benda, gak ada kafir, gak ada muslim. Karena bukan mu'allaf, bukan mukallaf. Ya? Nah, yang mukallaf itu, yang muslim bisa kafir itu orangnya. Maka ketika mereka mengatakan Indonesia ini negeri kafir, otomatis mereka mengatakan seluruh manusia di negeri Indonesia ini kafir. Kan begitu. Sama ketika kita mengatakan Jepang negeri kafir, maksudnya mayoritas orang Jepang kafir. Amerika negeri, mayoritas Amerika kafir. Jerman, Prancis, Inggris, dan seterusnya. Sementara Saudi, Mesir, Indonesia, Malaysia, negeri muslim karena mayoritas penduduknya muslim. Jadi intinya di penduduknya. Ya, nah, yang lainnya menyusul seperti berkumandangnya azan di mana-mana dengan bebasnya tegaknya sholat berjamaah dan seterusnya. Nah, ini pasti semuanya. Ketika mayat muslim tentu azan bebas di mana-mana. Mayoritas kafir azan bebas. Gitu ya. Apa nih? Hijrah itu dari satu tempat ke lain. Ya. Kenapa? Kenapa begitu? Iya, berarti Nabi Allah dan Jibril tidak menyesal orang-orang yang masih di Mekah. Padahal Allah, Jibril, Rasulullah melaknat orang-orang yang masih ada di Mekah. Gitu, terlaknat dan dosa besar orang yang masih ada di muka setelah syariat hijrah ditetapkan. Ya, kenapa masih ada di muka? Dan ayat ini dibawakan oleh orang-orang ini. Ya, beberapa kali saya ngobrol dengan orang-orang ini, bawa ayat dari ini. Ya, dalam keadaan apa kan? Lemah. Ya, sehingga tidak bisa menyatakan Islam. Dijawab, bukankah negeri Allah itu apa sehingga kalian bisa hijrah ke negeri muslim? Yaitu Madinah di Mekah, jangan di Mekah. Itu dibawakan oleh mereka. Tapi kira mereka tidak kemana-mana. Masih di sini-sini kene. Ya, kene-kene. Ya, itulah mereka. Orang di situ aja, tidak kemana-mana. Nah, maka itu bukan hijrah. Hijrah KTP, hijrah nama. Namanya diganti. Ya, namanya diganti. KTP yang ada di Yomet, itu bohong-bohongan. Mereka punya KTP sendiri. Ya, ditandatangani oleh amirnya. Nama diganti. Apa-apaan ini main-mainan? Ya, negara itu punya tanah, punya wilayah, dan di atas tanah itu negara. Itu negara di bawah tanah. Ya, cuma negara di bawah tanah. Enggak benar apa? Dengan KTP itu bisa bikin hukum. Ya? Bisa bikin hukum dengan KTP. Ya, itu kenyataan seperti itu. Mereka tidak bisa bikin apa-apa dengan KTP bayangannya itu. Ya, hanya anu, ya. Oh, daerahnya diganti, Musa, Adam, Ibrahim, ya. Rasul aja nggak memberikan nama-nama seperti itu. Ya, gitu. Kali satu, kali dua, kayak keramik. Ya. kawin sembilan, kami ada kawin sembilan. Bisakah atau mungkinkah terjadi hari kiamat besok atau lusa sebelum terjadi tanda-tanda besar kiamat? Tidak mungkin. Apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak mungkin meleset. Karena Nabi bersabda berdasarkan wahyu bahwa sebelum terjadi kiamat akan muncul Dajjal, turun Nabi Isa, akan muncul Ya'juj dan Ma'juj, Jabbatul Ard, dan seterusnya 10 tanda besar ini. Ya. Dan ada budak-budak yang melahirkan tuannya dan selainnya belum terjadi. Ini belum terjadi. Pasti akan terjadi sebelum kiamat datang. Ya. Allah. Habis? Ya. Enggak. Ya mahram adalah bibi. Bukan istri paman. Istri paman kita aja manggilnya bibi. Jangankan itu yang lebih dekat dengan itu ipar, ya. Misalnya istri adik kita, ya lebih dekat lagi. Tetap aja ipar. Ya. Bukan mahram. Atau mahram sementara. Ya, mahram sementara ini hanya tidak boleh digabungkan. Ya, adapun kalau sudah mati yaitu adik istri kita. Ya. Ya karena sama dengan laki-laki hanya tidak empel gitu kecuali apabila dua ya nah, tapi masih ada tidak koma ya ya. Oh iya, apa yang diciptakan oleh Tuhan Allah langsung lebih sempurna, lebih tampan, lebih bagus daripada yang lewat persetubuhan. Begitu jelasan para ayat. Dan itulah berarti Adam lebih sempurna, lebih besar, kan? 60 hasta. 60 hasta. Nabi paling 2 atau 3 hasta mungkin ya. Nabi Adam 60 hasta. Berarti lebih sempurna, lebih besar, lebih hitam daripada Nabi Muhammad. Ya. Yeah. Ya. Yeah, habis kita tutup. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.